Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qayyumus samawati wal ardhin wa dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati 'ala khalqihi ajmain. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin. Wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillahi azanallahu iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada. Sekarang kita telah sampai pada halaman 108. Halaman 108 masih pembahasan terkait dengan al-ismu al-mausul. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma gfir lana wa li walidina wa li masyaykhina wa li jami'il muslimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ja'ala al-jannata mathwa wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Wa qad yuhdafu nahwu ayyuhum ashaddu wama amilathu aydihim faqdi ma antaqad wa yashrabu mimma tashrabun. Waqad yuhdafu, dan kadangkala boleh dihadaf ataupun boleh dihapus. Ini dhamir kembali ke mana? Dhamir mustatir fihi jawazan huwa kembali ke a'id pada konteks perkataan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala sebelumnya. Beliau mengatakan wasilatu al-wasfu wasilatu ghairiha imma jumlatun khobariyatun dhatu dhamirin tibkin lil mausuli yusamma a'idan. Nah, perkataan yusamma a'idan, jadi dhamir yuhdafu itu kembali kepada a'id yang disebutkan tadi. Waqad yuhdafu ay a'id. Yuhdafu fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa 'alamati rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila a'id. Waqad yuhdafu al-a'id, dan boleh jadi al-a'id yakni dhamir huwa kembali kepada al-a'id itu dihadaf, dihapus, dihilangkan dari konteks lafaz yang ada. Nahwu ayyuhum ashaddu, ya, seperti dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Quran surat Maryam ayat 69. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya silatul mausul itu harus mengandung suatu dhamir yang kembali kepada isim mausul. Ini adalah syarat daripada jumlatus silah. Silatul mausul dia harus mengandung dhamir yang kembali kepada isim mausul. Ini perkara yang harus ada, wajib hukumnya. Maka ketika di dalam suatu konteks lafaz silatul mausul itu seakan-akan itu tidak memiliki dhamir yang kembali kepada isim mausul, maka dalam kondisi ini kita takdirkan adanya suatu dhamir yang disebut dengan a'id yang kembali kepada isim mausul. Dan dhamir ini kita takdirkan dengan dhamir yang mahdhuf, ya, dhamir yang dihilangkan, ya, yang kembali kepada isim mausul. Seperti dalam konteks perkataan atau seperti dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Quran surat Maryam ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, ayyuhum asyaddu. Di sini isim mausulnya adalah ayyu. Kita sudah membahas terkait tentang ahwal atau keadaan ayyu. Bahwasanya ayyu itu kalau diidofahkan kemudian dihadaf sodrus silahnya, ya, dihapus sodrus silah, yakni awal dari kalimat yang ada di silatul mausul, maka dia harus mabniyun ala dham. Jadi ayyuhum asyaddu, ayyuhum asyaddu. Taib. Padahal ayyu di sini itu fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, tapi dia mabniyun ala abdham karena dia diidhofahkan dan sodrus silahnya itu dihadaf. Ayyuhum asyaddu, aslinya ayyuhum huwa asyaddu, sodrus silahnya huwa, yakni dia adalah dhamir yang disebut dengan dhamir a'id yang kembali kepada isim mausul ayyu, dan dia dihapus dalam konteks ini. Ayyuhum huwa asyaddu. Taib. Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala ketika membawakan ayat ini ingin mencontohkan kepada kita bahwa kadangkala a'id yang dimaksud tersebut itu dalam kondisi rofa', dan kemudian ia pun dihadaf, ya, ayyuhum huwa asyaddu. Jadi dia dalam kondisi rofa', dan dia hukumnya di sini adalah mahdhuf. Wa qad yuhdafu nahwu ayyuhum asyaddu. Jadi kadangkala al-a'id dalam kondisi rofa' itu dihadaf seperti firman Allah ayyuhum asyaddu. Takdirnya ayyuhum huwa asyaddu. Jadi huwa itu adalah dhamir yang dihadaf. Kemudian firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surat Yasin ayat 35, wa ma amilat hu aydihim. Kalau kita ingin menggunakan ayat ini sebagai mithal untuk dihapusnya, dihadafnya atau dihilangkannya a'id pada silatul mausul, maka kita harus membaca ayat ini dengan qiraah Hamzah, Al-Kisai dan Abu Bakar. Pada ta'liq nomor 2 di halaman 108. Silakan diperhatikan. Beliau mengatakan, ay Syekh Abdul Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa tamthilu bil ayah innama yatimmu ala qiraati Hamzata wal Kisai wa Abi Bakrin bihadfil ha wa ma amilat, lakin kutibatil ayatu birasmil mushafi ala qiraati Hafsin bi isbatil ha. Kalau kita ingin menggunakan ayat ini sebagai contoh bahwa kadangkala a'id pada silatul mausul itu dibuang, dia dalam kondisi nasab, yakni pada Quran surat Yasin ayat 35, kita menggunakan misal ini dengan benar ialah ketika kita membacanya dengan qiraah Hamzah, Kisai dan Abu Bakar dengan menghadzaf, membuang ha setelah perkataan amilat, wa ma amilat aydihim. Namun ditulis ada haknya di situ dengan mengisbat, menetapkan hak, wa ma amilat hu aydihim. Ini qiraah daripada Hafiz, Hafiz an Asim, sebagaimana yang kita baca di dalam Al-Qur'an dengan mengisbat al-ha. Tapi kalau kita ingin menjadikan ayat ini sebagai contoh bahwasanya a'id itu dalam kondisi nasab kadangkala bisa dimahdhuf, dihilangkan, maka kita harus membacanya dengan qiraah Hamzah, Al-Kisai dan juga Abi Bakar, yakni wa ma amilat aydihim. Jadi a'idnya mana? A'idnya adalah dhamir yang mahdhuf, ditakdirkan al-hu wa ma amilat hu aydihim. Taib. Ini contoh a'id yang mahdhuf dalam kondisi nasab. Kalau yang sebelumnya ait yang mahdhuf dalam kondisi marfu. Kemudian beliau memberikan contoh rahimahullahu taala dalam Quran surat Toha ayat 72 terkait ait yang mahdhuf dalam kondisi jar. Allah taala berfirman, faqdima antaqad. Faqdima antaqad. Ya. Di sini faqdima antaqad silatul mausul antaqad itu seakan-akan tidak mengandung dhamir yang kembali kepada isi mausul yakni ma. Namun ditakdirkan bahwa setelah qad itu ada dhamir yang muttasil yang mahdhuf ditakdirkan alha ma antaqadihi. Ma anta qadihi, jadi itu takdirnya. Jadi al-a'id mahdhuf. Ini dalam kondisi jar karena statusnya dia adalah sebagai mudhafun ilaihi. Kemudian beliau memberikan contoh yang terakhir pada Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-33 bahwasanya a'id itu kadangkala mahdhuf ya, dia dalam kondisi majrur dengan huruful jar. Kondisi majrur dengan hurufu al-jar. Yani firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 33, wa yashrabu mimma tashrabun wa taqdir wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Jadi minhu al-ha di sini ialah a'id. A'id yang kembali kepada isim mausul dan dia dalam kondisi jar dengan dalam kondisi majrur dengan huruful jar. Baik, insyaallah ta'ala dengan keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan, kita akan lebih jelas memahami perkataan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh hafizahullahu ta'ala, ad-dhamiru fi qawlihi wa qad yuhdafu ay al-a'idu wa huwa imma an yakuna marfu'an aw mansuban aw majruran. Dhamir, yani dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa dalam perkataan Ibnu Hisham waqad yuhdafu. Yuhdafu itu ada dhamir mustatir ya, dan dia dalam kondisi rafa naib al-fa'il, dia kembali kepada a'id, takdirnya huwa yuhdafu huwa kembali kepada a'id pada konteks perkataan Ibnu Hisham yang sebelumnya. Dan a'id ini kata Ibnu Hisham kadangkala boleh dihapus, dihadaf, tapi tetap kita takdirkan dia ada. Karena tadi saya sebutkan bahwasanya silatul mausul itu wajib ada dhamir yang kembali kepada isim mausul, sehingga ada keterkaitan antara silatul mausul dengan isim mausul. Wa huwa imma yakuna marfu'an aw mansuban aw majruran. Dan a'id ini itu kadangkala dalam kondisi marfu, kadangkala dalam kondisi mansub, dan kadangkala dalam kondisi majrur ya. Maka Ibnu Hisham rahimahullahu taala menyebutkan semua contoh dari kondisi-kondisi tersebut. Kadangkala dalam kondisi marfu, yakni dengan Quran surat Maryam ayat 69 beliau mencontohkannya, kemudian dalam kondisi mansub dengan Quran surat Yasin ayat 35, dan dalam kondisi jar yang pertama dengan mudhafun ilai, jar dengan alidhofa, yakni dalam Quran surat Toha ayat 72, dan jar dengan huruful jar pada Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-33. Beliau mencontohkan semua kondisi ini. Wa syartu hadfihi. Dan kemudian Syekh Abdul Al-Fauzan menyebutkan bahwasanya a'id itu boleh dihapus, boleh dihadaf dengan syarat, dengan catatan amnul labsi. Harus merasa aman dari al-labs. Yani keambiguan, ketidakjelasan. Karena jika tidak merasa aman dari ketidakjelasan, ini aidnya dihapus atau tidak, atau justru aidnya itu masih ada, maka tidak sah kita ketika itu untuk menghapus aid. Karena kita bisa sebutkan bahwa aidnya itu masih ada ketika itu dengan konteks perkataan yang tersebut yang ada. Apa maksud dari amnul labsi ini? Beliau memberikan keterangan wadzalika bi alla yasluha albaqi ba'da hatfihi li ayyakuna silatan kamilatan. Maksudnya ketika kita menghapus aid di dalam silatul mausul, maka tidak tersisa suatu kalimat pun yang berhak menjadi aid lagi setelahnya. Jadi saya ulangi, jika kita ingin menghapus aid dalam silatul mausul, maka kita harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada suatu domir lagi yang terkandung dalam silatul mausul yang itu bisa dijadikan sebagai aid. Karena kalau misalkan masih ada domir yang domir tersebut itu masih bisa dijadikan sebagai aid, maka tidak sah kita menghapus aid yang sebelumnya. Karena boleh jadi kita bisa mengatakan bahwa aid itu adalah domir yang kedua ini, ya, yang tidak ikut dihapus. Sehingga syarat daripada aid itu boleh dihapus ialah kita merasa aman dari ketidakjelasan bahwa aidnya itu pasti tidak ada, karena tidak ada sesuatu lagi yang mewakili aid di dalam konteks jumlah atau silatul mausul tadi. Lishtimalihi ala dhamirin ghairi dhalika ad-dhamiril mahdhuf. Karena silatul mausul tadi itu masih mengandung suatu dhamir yang mana dhamir tersebut itu bukan dhamir yang kita hadaf tadi, dhamir yang kita buang tadi. Bil mithali yattadih al-maqal. Dengan contoh insyaallah lebih paham. Beliau memberikan contoh famathalan, misalkan. Ja'alladhi huwa abuhu musafirun. Ja'alladhi huwa abuhu musafirun. Silatul mausulnya mana? Yani konteks kalimat huwa abuhu musafirun. Ini silatul mausul daripada alladhi, ya. Huwa abuhu musafirun. Yani silatul mausul dengan jumlah ismiyah, karena diawali dengan isim huwa. Huwa abuhu musafirun. Taib. Nah sekarang andekan kita itu menghadaf, membuang huwa, dan huwa di sini itu statusnya dia sebagai aid yang kembali kepada alladhi. Ja'alladhi huwa, huwa itu kembali kepada alladhi, disebut dengan aid. Maka andai kata kita membuang huwa ini, ya, maka tidak sah, ya, tidak boleh kalau kita katakan huwa di sini, ya, sebagai satu kesatuan kalimat dan dia kita sebut sebagai aid. Kalau kalimatnya memang dari awal ja'alladhi huwa abuhu musafirun, maka kalau kita buang huwa tidak boleh karena statusnya dia itu sekarang sebagai aid. Dan kalau kita buang, kenapa? Masih ada kemungkinan domir yang lain yang terkandung di dalam silatul mausul yang itu mungkin saja kembali kepada alladhi. Karena andai kata kita buang huwa pada kalimat ja'alladhi huwa abuhu musafirun, kita buang huwa menjadi ja'alladhi abuhu musafirun, maka ada aid yang masih tersisa. Yani apa? Domir muttasil hu, abuhu, abuhu, ya, domir muttasil hu yang mungkin saja kembali kepada alladhi. Maka di sini, ya, kita itu tidak merasa aman dari yang namanya al-labsu. Sehingga syarat daripada aid itu boleh dihadaf atau boleh dibuang manakala kita merasa aman dari al-labsu, yakni bahwasanya setelahnya silatul mausul, yakni setelah domir yang tadi kita hapus itu dibuang, silatul mausul tidak mengandung domir yang lain. Beliau melanjutkan, la yajusu hatful a'id al-marfu huwa. tidak boleh kita membuang ayat yang marfu tadi, yakni dhamir huwa, li'annal baqiya ba'dal hadfi mushtamilun ala aidin, karena silatul mausul yang tersisa itu masih mengandung dhamir, ya, masih mengandung dhamir yang kembali kepada alladhi wa huwa alha. Maka dalam kondisi ini tidak boleh bagi kita untuk membuang a'id huwa. Taib. Mithalu hadfil a'idi al marfu'i, contoh dari menghapus a'id yang marfu'. Ini perkataan kita, kathiril iqbala ala halaqatil ilmi allati hiya kafilatun bi islahil fardi wal mujtama'i. Kathiril iqbal, perbanyaklah kamu mendatangi halaqah-halaqah ilmu yang mana itu bermanfaat untuk mengislah, memperbaiki kehidupan secara personal dan masyarakat. Taib. Maka dalam hal ini kita boleh membuang dhamir hiya yang statusnya dia sebagai a'id. Fayajuzu hadful a'idi al-marfu'i hiya, boleh bagi kita membuang dhamir hiya. Jadi perkataan katsiril iqbala ala halaqatil ilmi allati hiya kafilatun bi islahil fardi wal mujtama'i, kita buang dhamir hiya-nya menjadi katsiril iqbala ala halaqatil ilmi allati kafilatun bi islahil fardi wal mujtama'i. Jadi setelah kita membuang hiya, tidak tersisa dhamir yang kembali kepada isim mausul. Maka boleh bagi kita ketika itu membuang a'id, ya, yakni dhamir hiya. Jadi boleh hukumnya. Karena kafilatun di situ dia statusnya sebagai khabar, ya, dari hiya, hiya kafilatun. Maka pasti ada mubtada yang mahdhuf. Karena juga indikasinya bahwasanya isim mausul itu tidak masuk kepada mufrad, ya, tapi isim mausul itu pasti masuk kepada jumlah atau syibhul jumlah, dan kafilatun itu mufrad, maka jelas ada a'id yang mahdhuf yang kita takdirkan dengan dhamir hiya. Taib. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya pula ialah firman Allah tabaraka wa ta'ala yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ. Pada Quran Surat Maryam ayat 69, syahidnya ialah فَأَيُّهُمْ, ya, أَيُّهُمْ disini ismun mausulun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jadi ayyuhum, dia dalam kondisi nasab maf'ulun bihi, karena sebelumnya ada firman Allah thumma lananziyanna min kulli syi'atin ayyuhum, ya, enggak boleh kita katakan ayyahum. Kenapa? Karena ayyuhum, ayyu di sini itu diidhofahkan dan shadru silahnya itu dibuang, maka dalam kondisi ini dia wajib, ya, mabni, mabni dengan apa? Dengan dhamm. Jadi mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Alha ayyuhum, alha huna dhamirun barizun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarri aw fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi atau fi mahalli jarri mudhafin ilaihi wal mimu alamatu al jam'i. Ya, wa ashaddu khabaru li mubtada'in mahdhufin taqdiruhu huwa. Huwa, ya. Ay ayyuhum huwa ashaddu. Jadi mubtadanya mahdhuf taqdiruhu huwa wa huwa al-a'id huna. Jadi dia adalah al-a'id dalam konteks ini yang kita hadaf. Wa mithalu hadfil a'idi al-mansubi la taqul ma la ta'lam wa in qalla ma ta'lamu. La taqul ma la ta'lamu wa in qalla ma ta'lamu. Jangan engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau ketahui meskipun yang kau ketahui itu sedikit. Maka di sini yang kita jadikan sebagai pembahasan ialah perkataan ma la ta'lamu ma ta'lamu. Fama, ma itu adalah ismun mausulun fi al-maudi'aini, ya ma, dalam dua maudi, dua konteks tadi, la taqul ma la ta'lamu wa in qala ma ta'lamu. Ma di sini semuanya adalah isim mausul, karena ma itu banyak fungsinya ya. Ada ma al-istifhamiyah, ada ma al-mausula, ada ma az-za'idah, ada ma an-nafiyah, ya, banyak amal daripada ma. Dan ma yang ada dalam konteks yang kita sebutkan ini itu ma al-mausulah semuanya. Fil maudhi'aini, dalam dua kondisi ini dia adalah ma al-mausulah. Waqad hudifa al-a'idu al-mansub, dan a'id yang hukumnya mansub itu di hadaf, dibuang. Takdiruhu ma la ta'lamuhu wa in qalla ma ta'lamuhu. Jadi ada dhamir, yang mana dhamir ini itu adalah dhamir al-ha fi mahalli nasbin, ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, yang ini adalah merupakan a'id yang dihadaf dalam konteks konteks ini. Taib. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan dalam hal ini ya contohnya pula seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma amilat su'aydihim, pada Quran surat Yasin ayat yang ke-35. Fama ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin, ya, utifa ala qawlihi ta'ala liya'kulu min thamarihi, liya'kulu min thamarihi wa ma amilat su'aydihim. Jadi ma di sini adalah isim mausul, isim mausul mabniun ala sukun dalam kondisi jar, karena dia ma'tuf kepada isim yang majrur sebelumnya, ya, ma'tufun ala majrur, majrur. Kemudian kalau kita ingin menjadikan ayat ini sebagai contoh yang benar dalam konteks ini, maka sebagaimana yang sudah disebutkan bahwasanya ayat ini menjadi benar sebagai contoh ketika kita membacanya dengan qiraah daripada Abu Bakar Al-Kisai dan Hamzah, ya, karena qiraah mereka itu dengan membuang al-ha di wama amilat aidihim. Jadi aidnya itu dhamir al-ha itu mahdhuf. Dhamir al-ha dalam kondisi nasab, dalam hal ini dalam kondisi nasbin, ya, maf'ulun bihi. Ya, wa jumlatu amilat itu adalah silatul mausul. Wama amilat su amilat silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Wal a'id mahdhuf, sedangkan a'id dalam kondisi ini itu mahdhuf, ya, hilang. Apa itu? Yani ha. Wal a'idu mahdhufun, ai amilat su al ha mahdhufun, ai amilat su wa qad qara Abu Bakar wal Kisai wa Hamzah bi hadfil a'id. Abu Bakar Al Kisai dan Hamzah itu membacanya dengan membuang a'id. Kama auroda al musannifu, sebagaimana yang disebutkan oleh al musannif yakni Ibnu Hisyam rahimahullahu taala. Wa qara al baquna minas sab'ati bi dzikrihi alal asli. Sedangkan ahli qiraah yang lain, yakni yang tersisa dari yang disebutkan tadi dari ahlul qiraah as-sab'ah, itu membaca dengan mengitsbat al-ha. Jadi a'idnya itu tetap ada seperti dalam qiraah Hafiz an Asim di mushaf kita, bahwasanya al-ha itu tetap ada, wama amilathu aidihim. Jadi Ibnu Hisyam rahimahullahu taala memberikan ayat ini sebagai contoh itu jika kita menggunakan qiraahnya Abu Bakar Al-Kisai dan Hamzah, karena qiraah mereka itu dengan membuang al-ha, wa ma amilat aidihim. Maka aidnya mana? Aidnya itu mahdhuf, takdiruhu ma amilat hu aidihim, dan ha di sini itu dalam kondisi nasab maf'ulun bihi, ya, dia kembali kepada isim mausul. Taib. Wa mithalul majruri bil idhafati, kemudian mithal dengan, kemudian mithal al majrur dengan idhafah. Ubdul ma anta badhilun fi wujuhil birri, ya. Fama ismun mausulun, ma di sini adalah isim mausul. Waqad hudhifa al-a'idu al-majruru bil idhofah. Dan a'id yang majrur dengan idhofah itu dihapus dalam konteks ini. A'idnya ada di mana? Ada di kata badilun. Ma anta badiluhu. Itu aslinya wa taqdiru ma anta badiluhu. Jadi al-ha di sini itu dalam kondisi jar karena dia adalah statusnya sebagai mudhafun ilaihi. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contohnya pula seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surat Thaha ayat yang ke-72, faqdima anta qad. Ya. Jadi aslinya ya kalau kita sebut dengan a'idnya faqdima anta qadhi. Ada dhamir ha yang mahdhuf dan itu adalah a'idnya. Maka ma di dalam ayat tersebut ismun mausul mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jadi dia adalah statusnya sebagai maf'ulun bihi ya. Waqad hudhifa al-a'idu, dan a'idnya di situ itu mahdhuf. Apa a'idnya? A'idnya itu adalah dhamir ha setelah qadhi. Ya, li'annahu majrurun bil idhofah. Ya, karena dia itu apa? Majrur dengan idhofah. Statusnya sebagai mudhofun ilaihi wa taqdiru qadhihi. Ai faqdima anta qadhihi. Al-ha huna a'id ya'udu ila isim mausul. Maka hukumilah apa yang kau ingin hukumi. Ya, hukuminya. Yakni al-ha kembali kepada isim mausul. Wa mithalul majruri bil harfi. Kemudian contoh ya, a'id yang majrur yang mahdhuf tapi majrurnya itu dengan menggunakan huruful jar ya, yang memajrurkan daripada a'id tersebut yang ikut dihadzaf bersama a'idnya. Seperti misalkan perkataan kita istafid mimma yastafidu al-uqala'u. Istafid mimma yastafidu al-uqala'u. Ambillah manfaat dari apa-apa yang para orang-orang yang berakal itu mengambil manfaat. Takdirnya apa? Ai istafid mimma yastafidu minhu al-uqala'u. Jadi minhu ini itu dihadaf. Min harful jar dan juga ha ismun majhur dengan min yang merupakan a'id itu ikut dihadaf. Fahudifa al-a'idu al-majruru bil harfi. Maka a'id yang majrur dengan harf ini itu dihadaf, dibuang. Jadi takdirnya itu istafid mimma yastafidu minhu al-uqala'u. Jadi a'idnya itu majrurun biharfi al-jar. Ya. Wa minhu qawluhu ta'ala wa yashrabu mimma tashrabun. Demikian pula contohnya seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-33 ya, wa yashrabu mimma tashrabuna, takdirnya minhu. Fa mimma min harfu jarrin wa ma ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin bimin wa jumlatu tashrabuna silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab wal a'idu mahdhuf taqdiruhu mimma tashrabuna minhu. Jadi ini ikhwani fiddin azanallahu iyyakum pembahasan daripada isim mausul beserta silatul mausulnya dan juga hadfu al-a'id ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab.